Mas Jim sih kok embo sih, kenapa sih? Aku gak tahu sama yang gak duit loh. Ya kamu kan sibuk, aku juga sibuk. Aku sibuk, ambil rewe doan liat ta? Salah satunya itu, aku harus menjaga hati seseorang, Dara. Itu orangnya di sana. Darwes aku wes Mas Jim sama-sama sombong, Mas Jim sombong saya wes. Ya wes lah, nyanyo dewe ae, sepurone yo. Lanjut aku. Ya apa sih? Kok takut istri ngono iku? Danger.